wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Jelaskan isim isyarah hadihi ya akhana Aba Sofia. Sudah, itu saja. Apa? Nah. Kemudian haknya tulisan bi, bihi isim isyarah. Nah. Baik. Ini banyak kitab. Walukman. Hadi kutubun. Hadi kutubun. Sudah, mau dilihat enggak? Hadihi kutubun. Baik, kita lanjutkan. Al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah itu. Al-jumlah dalam bahasa Arab adalah apa? Kalimat. Ya. Tersusun dari beberapa kata atau nama lainnya dari al-kalam. Lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-jumlah terbagi di dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu ya mudahnya yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il. Dikatakan di sini al-jumlatul ismiyatu tatakawwanu min kalimataini tufidani ma'nan taman mufidan. Al-jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang tersusun dari dua kata yang memberikan faedah makna sempurna. Dinamakan waktu sama jumlatan mufidatan. Ya, ini definisi terlalu umum karena kalimatan bisa fi'il, isim gitu. Ya, mudahnya bagi kita barakallahu fikum yang diawali dengan apa? Isim. Itu jumlah ismiyah. Baik. Contoh-contohnya ikra ya afana, apa Azam? Muhammadun talibun. Ya. Muhammad adalah seorang pelajar. Nah, Muhammadun jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar ya. Muhammadun sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Ba'da ya, Mbak Isa. Al-babu mughlaqun. Mughlaqun. Mughlaqun. Kun. Mughlaqun. Pintu itu tertutup. Nah, mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya al-babu mughlaqun khobar. Nah, berikutnya. Al-mindilu Nah, terus? Jadi di sini sama saja apakah isim yang di awal jumlah ismiyah itu berupa isim dohir, domir, isim isyarah atau yang lainnya. Baik, berikutnya. Nah. Nah. Ya muslimatun. Ya seorang perempuan muslim. Nah. Inta Samsun. Napro? Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Dhalika qamarun. Dhalika qamarun. Fatimatu talibatun. Fatimatu talibatun. An-nafidatu maftuhatun. An-nafidatu maftuhatun. Al-qahwatu ladhidatun. Al-qahwatu ladhidatun. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Tilka syamsun. Tilka syamsun. Nah, perhatikan. Di sini, di bawahnya ini ada hakibatu manhada disilang. Naam, yang benar apa? Hakibatu man hadihi. Karena hakibah mu'annas. Al-ghurfatu maftuhun. Salah, yang benar al-ghurfatu maftuhatun. Dari sini, mubtada khobar itu harus sesuai dari sisi apa? Dari sisi bilangannya. Mufrad, mufrad. Nah, seperti Muhammadun talibun. Musanna, musanna. Berarti kalau musanna contohnya apa ya, Khana? Abu Sulaiman? Muhammadani taliban. Nah. Kalau nama al-alam dijadikan musanna atau jamak, maka ditambah alif lam. Berarti apa? Al-Muhammadani talibani. Nah. Jamak-jamak, contohnya, ya karena Lutfan. Al-Muhammaduna. Nah, demikian pula muannas-muannas. Contohnya ya karena Arif. Al-Muslimatu. Apa? Mujtahidatun. Nah, demikian pula musana, mu'annas dan seterusnya. Sama dari siapa lagi ya Khana? Mubtada khobar. Bilangannya harus sama. Jenisnya ya, nauknya. Mudakar-mudakar tadi sudah, mu'annas-mu'annas sudah. Bilangan, jenis. Apalagi ya, Sofia? Rofa. Nah, mubtada harus rofa. Khobar harus rofa. Kalau mubtadanya nasab? Nggak ada mubtada nasab. Mubtada khobar termasuk marfu'at. Ya. Yang ketiga dan keempat. Kenapa dia digandengkan dalam satu bab? Kan sering kita kalau fa'il, bab sendiri kan, babul fa'il, babul na'ibul fa'il, babul mubtada wal khobar. 3-4 kok udah jadikan satu dalam satu bab, kenapa? Tadi, litala zumihima. Karena saling berkonsekuensinya tadi. Ketika dia mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak, mudakar, mudakar, mu'annas, mu'annas, gitu. Nah, itu alasannya kenapa babul mubtada dijadikan dalam satu bab. Kemudian tadi yang jamak tidak berakal itu khobarnya mufrad mu'annas. Ya, jamak tidak berakal khobarnya mufrad mu'annas. Contohnya apa ya Fana? Apa Lukman? Al-Kutubu. Al-Kutubu. Sagiratan. Mufrad mu'annas. Nah, kalau Sahiroto nanti bukan kutub namanya, Utaib. Nah, kitab-kitab itu kecil ya, kitab kecil. Baik, kemudian di antara hukumnya adalah mubtada itu seringnya berupa ma'rifat. Dan khobar itu nakir. Itu hukum asal. Tapi nanti ada mubtada itu bisa nakirah dengan musawwik. Yang sudah kita pelajari di pasal nahwu ada musawwiqat, faktor-faktor yang membolehkan mubtada berupa isim nakirah. Demikian pula khobar juga bisa ma'rifat. Jadi hukum asalnya seperti ini, Muhammadun talibun, ma'rifat nakirah. Nah. Contohnya yang mubtada khobar ma'rifat. Sama-sama ma'rifat. Sulun alif lam ditanwin yo kopri ar-rajulu hadis ya ad-dinu nasihatu agama itu adalah nasihat. Nah, khobarnya ma'rifat, mubtadanya ma'rifat, khobarnya ma'rifat. Adapun kapan mubtada itu nakirah, itu pembahasan di kitab-kitab nahwu ya. Di antaranya apa ya, Fana? Apa bisa? Padanya nakiroh. Rajulun salihun. Diberi sifat. Ya, ya kalau rajulun salihun itu baru mubtada, belum ada khabarnya. Rajulun. Rajulun salihun apa? Mujtahidun. Nah, laki-laki yang salih itu rajin. Ya, rajulun itu mubtada. Dia nakiroh. Kenapa dia nakiroh boleh jadi mubtada? Karena ada musawiknya. Karena ada faktor yang membolehkan, yaitu disifati. Kemudian apa lagi? Ya, Pak Lukman. Masih antum ingat? Di idofahkan. Ya. Amsu sholawatin. Apa lagi? Apa? Tidak. DLL dan lainnya lupa. Dimurajaah kembali ya, seperti doa ya. Apa contohnya? Salamun alaikum. Salamun doa ya, nakirah boleh menjadi mubtada. Wailun lil mutaffifin. Mubtada nakirah. Kenapa dia boleh? Karena ada mustawiknya, itu doa di situ. Nah, sebagian ahli nahwu mengumpulkan sampai sekitar 30-an. Tapi intinya sebenarnya kembali kepada umum wal khusus. Yarji ila umum wal khusus. Baik, itu dipelajari di kitab-kitab yang kitab nahwu saja ya. Baik, kemudian disebutkan di sini Muhammadun talibun, Muhammadun mubtada, talibun khobar. Tilka syamsun, tilka mubtada, syamsun khobar. Ada Ustabi, kita masuk pelajaran yang ketujuh, tilka. Isim isyaratnya mana ini ya, Fana? Apa lagi ya? Ti saja, bukan til. Ti. Ya, ti isim isyarat. Lamnya itu lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Khitab, kafnya kaful khitab. Ti isim isyarah, kalau mau dirinci ya. Ti-nya itu isim isyarah untuk mu'anas. Lam-nya itu untuk menunjukkan jauh. Kaf-nya itu menunjukkan yang diajak bicara. Kaful khitab. Bisa ditasrif seperti tasrif isim. Misalkan kita bicara sama satu orang laki-laki ya. Tilka. Misalkan bicara sama seorang perempuan. Til-ki. Til-kuma. Til-kum. Gitu. Disebutkan di sini tilka ismu isyaratin lil mufradil muannasatil ba'idi al akil wa ghairil akil. Ditambahkan apa ini ya Fana? Kata tunjuk untuk tunggal, muannas, jauh, berakal atau tidak berakal. Jamak ghairu akil. Tambahkan. Contoh yang akil. Nakra. Tilka sumayyatu. Tilka Sumayyah. Apa artinya? Penabila? Itu Sumayyah. Sumayyah nama orang ya. Yang dari kamu artinya apa Sumayyah ini? Nama orang ya. Tilka Tabibatun. Tilka Tabibatun. Tilka Tawilatun. Tilka Tawilatun. Misalnya gaya akil. Tilka Battatun. Tilka Battatun. Tilka Baidatun. Tilka Baidatun. Tilka Naqatun. Tilka nafatun. Contohkan yang ghairu akil ya, Fana. Jamak ghairu akil. Tilka tibatun. Jamak. Tilka tibatun. Tilka tibatun. Tidak nah, boleh. Tilka tibatun kok jamak mudakar salim. Mudakar salim itu harus berakal. Sama yang tidak berakal apa? Abul Abbas. Tilka. Tilka bakarat. Berapa bakarat? Berapa bakarat? Ya, jamaknya jamak muannas. Bakaratun. Hakibatun tadi, hakibatun atau hakaib. Yang lain ya, hana barefe. Tilka kutubun, tilka makatibu, tilka karosiu. Nah. Baik, kemudian disebutkan di diagram itu asmaul isyarati lil qarib, asmaul isyarati lil ba'id. Al mudzakkar kata tunjuk untuk dekat, mudzakkar hadza. Hadza Husainun berakal, hadza Qamisun wiru akil. Muannats hadhi Ruqayyatu lil akil, hadhi hadiqatun untuk yang tidak berakal. Kemudian untuk jauh dzalika muadzinun, dzalika hajarun. Muadzinun lil akil, hajarun wiru akil. Tilka mumarridatun tadi apa? Yang berakal, tilka dajjal jatun nigairil akhir. Kita tambahkan untuk hadir dan tilka tadi bisa untuk apa? Jama' wairu akhir. Baik, berikutnya ikra ya Afana. Abba Sulaiman. Sa'atu Abbasin hadihi. Hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Nakra. Asa'atu Abbasin hadihi. Asa'atu Abbasin hadihi. La hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. La hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Fi hadzal mithal, perhatikan di dalam contoh ini hamzatul istifham al-jawabu bin na'am aw la. Ini faedah. Kalau ada hamzah istifham atau hal, huruf istifham itu ada dua, yaitu apa? A dan hamzah dan apa ya Pak Lukman? Dan huruf istifham hal. Nah, kalau isim istifham hal itu huruf. Hal itu huruf. Hal, hamzah itu huruf. Indah ya Hana, Lutfan. Isim istifham apa? Yang sudah kita pelajari? Ma. Digunakan untuk bertanya apa ini? Digunakan akil, ahsan. Berikutnya? Man. Man untuk? Akil. Berikutnya? Isim istifham. Oh, Sofia. Tanya juga, sering dipakai juga. Hei, Pak. Nanyakan. Hal, keadaan. Berikutnya. Hei, Pak, mah. Syarat nanti. Indah ya, Fana. Wazam. Nanyakan tempat apa? Mata menanyakan tempat. Mata itu menanyakan waktu. Kapan? Ya kan? Kapan? Mata tadhab. Yang menanyakan tempat apa tadi? Aina. Di mana? Sudah apa lagi? Maman. Mata. Aina. Kaifa. Ayun. Ya, kalau ayun itu mudhof. Ya tergantung mudhofan, misalkan ayu kitabin hadi hada, kitab apa ini, ayu kitabin hada. Nah. Baik, kita kembali ke sini. Huruf istifham ada berapa tadi abal Lukman? Apa hamzah dan hal. Nah, hamzah dan hal itu jawabannya menggunakan na'am atau la dulu ya, jadi jangan langsung dijawab. Misalkan ditanya, anta talibun? Nah, gak boleh menjawab, anta talibun? Talibun. Bisa. Dijawab dulu pakai na'am atau la. Kalau iya ya na'am, kalau tidak la. Yang hal, contohnya, hal Hada kitabun. Jawabannya la atau na'am. Baik, berikutnya difahami ya. Jadi hamzah istifham dan hal istifham itu jawabannya menggunakan na'am atau la dulu. Jangan langsung dijawab. Baik, akhirnya dijawab dengan yang jadi pilihan tersebut. Hadihi ismu isyaratin il mu'annas il qarib ghairul akil. Contohnya sa'atun. Apa ini sa'at? Oh, ini penjelasan di atas ya. As-sa'atu abbasin hadihi. Ya, hadihi. Pada contoh di atas, isim isyarah. Untuk mu'annas qarib yang ghairu akil. Hamidin mudhof ilaih. Dari sa'atu. Sedangkan tilka ismu isyarah il mu'annas il ba'id ghairul akil. Naam. Sa'ahnya. Nah, yaitu sa'ah. Kemudian abbasin mudhof ilaih. Ini penjelasan dari contoh di asal. As-sa'atu abbasin hadihi. La hadihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasin. Jadi dikasih keterangan di bawah. Hamzahnya istifham. Sa'atu abbasin sa'atu mudhof. Abbasin mudhof ilaih hadihi sebagai isim isyarah. Nah, di ghairi akil. Sa'ah yang ingin ditunjuk. Demikian. La hadihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun salahnya tentang isyarah kepada kata yang ada di dalamnya. Ada isyarah mungkin? Satu abbasin hari itu mukadanya. Mukadanya mana gitu? Gitu. Itu ada ihtimal bisa satu abbasin bisa hari ini karena sama-sama ma'rifat. Tapi kalau kita lihat di sini dari jawabannya kan berarti hadihi yang mubtada satu abbasin yang khobar muqaddam. Kalau mau di secara nahu ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi nah, dari sisi tingkatan ma'rifat, mana yang lebih ma'rifat? Sa'atu abbasin dengan hadihi. Hadihi, kenapa? Masa? Faedahnya apa itu? Yang paling ma'rifat apa? Ya. Terus langsung alam. Dhamir dulu. Dhamir. Terus alam. Isim isyarah. Isim mausul. Mu'arraf bil ada. Mudhaf ila. Salah satu dari itu. Jadi khilaf di situ tentang masalah yang mudhaf kepada isim ma'rifat itu. Sebagian mengatakan dia setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Berarti kalau sa'atu ahamidin ini setingkat dengan apa? Alam. Berarti lebih ma'rifat mana? Hadihi. Ketika setingkat dengan alam berarti lebih ma'rifat sa'atu abbasin daripada hadihi. Nah, al-muhim ya sama-sama ma'rifat. Nah. Kenapa? Tuman hadi ya salah. Saat tuman hadi. Nah, kalau kita buman hada. Ya hada atau hadihi berarti mubtada. Kalau kita kembali ke melihat jawabannya. Wallahu a'lam. Nah. Hal bukan bala. La bala itu kalau nafi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya nafi, misalkan apa? alaisa, bukankah ini alaisa hada laka, bukankah ini milikmu? Kalau benar ini milikmu, jawabannya bala hada li. Kalau bukan milikmu, berarti jawabnya apa? Naam. Karena pertanyaannya kan tidak, pertanyaannya nafi. Kalau iya jawabannya bala, kalau tidak naam. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin apa? Ini bukan HP-mu kan? Terus jawabannya apa? Nah, iya. Ini bukan HP-mu kan? Iya. Ya. Bukan. Berarti HP-ku gitu. Iya, jamak tidak berakal laki-laki ataupun mu'anas dihukumi mu'anas, mufrad, mukhabarnya, isim isyarahnya. Jadi untuk tilka jamak biru akhir sama dari ini jamak biru akhir itu sama. Apanya yang sama? Maksudnya bisa pakai hadihi, bisa juga pakai tilka. Iya, kalau dekat hadihi, kalau jauh pakai tilka. Yang sama itu maksudnya dari sama-sama tidak berakalnya. Kalau hadihi sama tilka ya tetap hati untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh tadi. Iya, tidak berakal tetap dihukumi manas. Tadi kitabun jamaknya apa? Nah, misalkan hada kitabun, hadani kitabani, hadihi kutubun. Satu, pakai hadihi, kutubun jamak, tidak berakal. Yang mu'anas misalkan apa? Hadihi sa'atun. Hatani sa'atani. Hadihi sa'atun. Enggak pakai ha'ulai. Karena ha'ulai untuk yang berakal. Nah.